sekarang berubah. Kayak air. Pengen jadi orang yang bisa ngapus maksudnya kamu sih. Gelisah ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bulan.